Mitra bisnis, seperti sebuah ritual tahunan yang selalu terjadi, harga gula kembali bergejolak. Hampir di banyak daerah di Indonesia, harga gula di tingkat konsumen melonjak sampai Rp12.000 per kilonya. Di Jawa Timur, gubernurnya sampai menahan 10.000 ton gula impor dan tidak boleh didistribusikan sampai para distributor gula secara transparan memaparkan ongkos distribusi. Karena di tingkat petani, harga gula hanya sekitar Rp5.000, tapi harga di konsumen bisa mencapai Rp12.000. Selalu terulangnya masalah ini seperti menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah mengatasi persoalan harga bahan pokok. Mengapa ini selalu terjadi? Nah, untuk membahasnya saat ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pakar ekonomi pertanian HS Dilon. Pak Dilon, bagaimana komentar Anda? Kursi merenggut nurani. Semua orang kalau sudah duduk tidak lagi berpihak pada rakyat. Akar masalahnya itu. Nggak ada yang berpihak. Yang terjadi adalah pribumisasi penjajahan. 10 tahun masalah ini kan. Tiap tahun berulang kan. Dulu Soeharto aja waktu mereka pernah dulu kau ke Stomako. 3 orang menteri muda pergi melapor sama dia waktu harga minyak goreng segala macam naik. Jadi menteri muda perdagangan, perindustrian, pertanian. Jadi mereka lapor sama dia. Ini sudah dekat apa bilang kebetulan Natal, tahun baru dan Idul Fitri. Soeharto dengar udah lama dia. Kan tiap tahun begitu. Maksud dia dalam bahasa Jawanya kau keledai. Kau datang sama aku bicarakan hal yang udah berulang. Yang kau kerjakan apa? Coba tanya sama Dr. Susilo yang dikerjakan dia dan menterinya apa? Kalau masalah yang mereka hadapi sekarang ini seperti dadakan terus. Ya kan? Nah, artinya masalah-masalah yang sistemik, akar masalah tidak pernah coba dihadapi. Di periodenya yang kedua ini bisa nggak pemerintah menuntaskan masalah itu? Belum kelihatan indikasi. Indikasinya kan harus kelihatan nanti. Mungkin nanti yang paling baik dari kabinetnya itu kita lihat. Kita nggak lihat dia bicara lebih banyak apa yang dia bicarakan itu adalah meneruskan sebagian besar apa yang dia kerjakan selama ini. Dia sudah pernah bicara revitalisasi pertanian. Kok tanya sama dia sekarang? Tanya sama siapa di dekat tempat Susilo yang bisa menjadi penjawab di sana. Tanya sama dia. Bukan dia. Kok nggak bisa bicara sama Susilo kan? Dia presiden sekarang. Apa sih yang terjadi dengan revitalisasi pertanian yang dia bikin begitu gegap gempita di Jatiluhur di depan semua duta besar segala macam. Ini hasilnya. Sepertinya Anda kok pesimis banget ya? Enggak pesimis. Kalau pesimis saya kerja di Bank Dunia dong. Ngapain aku pulang kemarin 30 tahun yang lalu dapat PhD? Saya ditawarkan pekerjaan di sana. Seumur hidup saya berjuang untuk petani. Enggak pernah saya pesimis. Tapi bahwa yang lagi berkuasa berpihak pada rakyat, itu nggak banyak saya harapkan itu aja. Berarti selamanya kita akan terjebak dalam impor bahan pangan ini ya Pak? Kalau tidak ada orang seperti HS Dilon yang punya nyali menghadapi penjahat-penjahat yang lagi menikmati keadaan sekarang. Supaya kau tahu, keadaan tiap keadaan itu, keadaan sekarang itu, pasti ada yang sedang menikmati. Nah, perubahan tidak mungkin kalau kita mau berbaik-baik. Itu yang lagi menikmati harus ditikam. Kalau kata HS Dilon dulu waktu dia pakai terban Kepala Badan Penanggulangan Kemiskinan, pasang sangkur. Ada nggak ini pemimpin yang kau lihat berani pasang sangkur? Yang ada keluarkan kantong aja yang ada. Demikian pakar ekonomi pertanian HS Dilon. Saya Rizal Andika.